Ha, kamu malu dah lah kuah. Pergilah jago lah, mandilah sitel nampak idem. Berburu. Berburu ke padang datar dapat rusa beberapa langkur ya. Berburu abang sebentar. Biko sore pulang liat. Makan hati. Makan hati dan dapat lelaki orang peburu ko. Indah awak nan nyajak pai raun do. Anjang nan dibawanya pai refreshing. Cinto leh nyok anjang pada kawak lah. Anjang berang lo. Cemburu lo kanjang ya. Apa lo nan yang cemburuan? Kamek lah dibawa anjang. Okeylah darling, ha, abang majalah les. Nampak jajah indak paduli dalam rimbo dalam sama anjang dilapeh nyus satu pulau malaca baso bok babi mengarutui bunyi salak. Ura meminteh bekuai sorah manyora anjang bakaja balari salak manyala baso bok babi disambui jo ujung tombak anjang merauk bagai babi tajil lapak silupa aja si kumbang larinya sabana kancang dibuki urang basorak dilurah salak nyolantang doa doanya narancak serupa lupa aja kumbang batukan jeringgi ameh batukua pun ojo galang. Nampak jajah indah paduli dalam rimbo dalam sama anjang dilapeh yus ataupun lo malaca baso bok babi mengarutui bunyi salak. Ura meminteh bekuai sorak manyora anjang bakaja melari salak manyala baso bok disambut jo ujung tembak anjang merauk bagai babi tajin lapak silupa aja si kumbang larinya sabana kancang dibuki orang basorak dilurah salaknya lantang buado anjanan rancak sarupon lupa aja kumbang batukan jo inggi ameh batuku pun lo jo galang. Pai juga baburu kandia lai karena flu babi jadinya rastailah tuan jang udah langit lo badannya tua tuan jang anjang karena flu babi kau lah kudek pilih kasih ke bini anjang bagi tau lo separuh masak pagi bini nasi dingin malam saya bagi ya tindak adia kini mandamam suruh lah anjang tuh mencari ube ada ndak satu lai kau lah.